Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmata wansur alayna rahmataka ya jal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati kama nawwatal ardu bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir ini ahli tauhid, ahli ma'rifah, ahlul istiqamah, ahlul husnul khatimah, ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum siyamana wa siyamaka. Ini pertama ketemu sesudah Idul Fitri. Bapak-bapaknya tidak sebanyak biasanya, apa kabar? Apakah Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikan pertemuan kita? Yakin? Apakah Allah mendengarkan apapun yang terucap? Mengetahui apapun yang ditulis? Apakah Allah tahu aib-aib, dosa dan kejelekan kita? Cocok enggak pujian orang dengan keadaan kita yang sebenarnya? Jawab. Penghinaan orang kepada kita dengan kehinaan kita yang asli masih bagusan mana? Kalau ngaji, saya suka takut ya kalau lagi cerita tentang Allah kemudian sibuk motret. Jadi seakan Allah itu tidak penting. Padahal motret saya tidak penting sama sekali. Bagusan mana, penghinaan orang kepada kita atau kehinaan kita yang sesungguhnya Allah tahu? Mana yang lebih bagus, penghinaan orang atau kehinaan kita yang asli? Jadi penghinaan orang itu bagus. Dibanding kejelekan kita yang sebenarnya. Orang yang sakit hati itu orang-orang yang gak jujur aja. Lagu yang sakitnya sampai di sini itu lagu tidak jujur. Kalau kita berani jujur, sibuk dengan yang Allah tahu tentang diri kita, gak ada sakit hati. Gak ada sakit hati. Sakit hati paling sebel kalau orang menghina Allah, bukan menghina kita. Sebel kalau orang menghina Rasulullah, bukan menghina kita. Sebab kalau orang menghina kita, itu masih bagus dibanding kehinaan kita yang asli. Cocok tidak pujian orang dengan kita yang sebenarnya? Bagusan mana? Bagusan pujian orang atau bagusan kita yang sebenarnya? Apa bu? Bagusan ibu yang sebenarnya? Ya. Ibu masalah pasti. Orang muji kita karena gak tahu apa-apa. Makanya orang-orang yang sangat sibuk dengan apa yang Allah tahu, dia tidak akan bangga oleh pujian, tidak akan terluka oleh cacian. Jelas? Nah, kita lebih sibuk dengan penilaian orang, bukan penilaian Allah. Kalau penilaian orang, gak pernah ada yang tepat. Lah istri bapak aja gak bisa menilai suami yang sesungguhnya. Bapak tahu kenapa istri menghargai bapak? Karena istri gak tahu kelakuan bapak yang asli ya. Tuh, nunggu kan. Kalau istri tahu kelakuan bapak selengkapnya, mungkin minta pisah. Anak-anak kenapa menghargai kita? Karena gak tahu keburukan kita yang seutuhnya. Kalau tahu anak enggak mau, malu punya bapak. Bapak ibu kenapa mendengarkan saya? Karena bapak ibu enggak tahu Abdullah Gymnastiar yang seutuh. Aibnya, dosanya, masa lalunya enggak tahu, makanya dengar. Kalau tahu mungkin bubar. Mungkin ngelemparin lah. Ini penting hadirin. Salah satu jebakan dalam hidup kita adalah kita terlalu sibuk dengan ingin dapat penilaian orang, tapi tidak peduli dengan penilaian Allah. Sekarang apa manfaatnya penilaian orang kepada kita? Jawab, Bu, apa manfaatnya penilaian orang? Aduh, ibu awet muda, jadi awet? Jadi awet? Oh, ibu cakep, jadi cakep? Oh, ibu makin lama makin awet, makin muda, mustahil. Nenek mengatakan, saya sudah tua, mau ngapain ngaku muda, dan aku juga gak ada yang percaya. Maaf ya, Nek. Periksa, hampir apapun yang kita lakukan, sibuk ingin dinilai orang. Dan repotnya kita tuh ingin dinilai itu lebih dari kenyataan. Ingin kelihatan keren, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan elit, ingin kelihatan profesional, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan awet muda, ingin kelihatan langsing. Jadi kita tuh capek sekali, benar? Banyak cicilan itu diantaranya karena pengen dinilai orang. Ada ini seorang ibu-ibu stres, jadi lebaran pulang kampung demi kelihatan kaya oleh ibunya, pinjam gelang tetangga. Kan keren, dilihat oleh ibunya, kata ibunya, kamu mah gak pernah ngasih apa-apa sama orang tua, kali ini pengen gelang itu aja, aduh stres, udah gelang tetangga diminta ibu, mendingan pakai karet gelang aja sekalian. Ini serius Pak. Jadi salah satu ilah, salah satu Tuhan yang bisa merusak tauhid kita adalah menuhankan penilaian orang. Seakan-akan kalau kita dinilai mulia itu langsung mulia asli. Seakan-akan kalau kita dipuji itu langsung terpuji. Seakan-akan kalau kita disebut soleh oleh orang itu langsung soleh. Seakan-akan kalau kita terkenal itu langsung hebat. Ini ilah Tuhan yang membuat orang mau berbuat, mikir, berjuang, berkorban demi pujian orang. Enggak bisa makrifat kalau masih suka terhadap pujian orang. Orang muji urusan dia, tapi niat pengen dipuji itu enggak masuk wilayah ikhlas. Hadirin, saya akan cerita yang sudah berulang diceritakan di sini tentang tiga orang yang dihisab pertama di akhirat. Yang pertama siapa? Orang yang merasa mati syahid. Dia bertempur, dia mati di medan perang. Dipanggil yang pertama, di akhirat nanti yang ini. Apa yang kau lakukan? Allah sudah perlihatkan nikmat, ya Allah saya berjuang. Sampai saya mati di medan perang, saya lakukan karena engkau. Bayangkan, mulutnya nyebut lillahi ta'ala, badannya benar-benar masuk dalam pertempuran sampai terbunuh, tapi Allah yang Maha Tahu berfirman, kadzabta, bohong kamu, dusta kamu, kamu berjuang bukan karena Allah, tapi ingin disebut pemberani, ingin disebut pahlawan, ingin disebut pejuang, dan engkau sudah dapatkan sebutan itu di dunia. Di akhirat tidak dapat apa-apa, diseret dalam keadaan tertelungkup masuk jahanam. Bukan kurang perjuangannya, bukan kurang beraninya, bukan kurang pengakuannya, yang kurang cuma satu saja, lebih sibuk dengan penilaian makhluk. Jelas betapa hancurnya amal kita, sehebat apapun, hanya karena kita menuhankan penilaian orang. Yang kedua siapa yang dihisab? Orang yang belajar Quran dan membacanya, orang yang belajar agama dan mendakwahkannya. Ustaz, nanti yang kedua mungkin ya. ya, istighfar. Ya. Oh ya, saya juga yang kedua ya hadirin. Kalau nggak ada perang, mungkin saya yang kedua nih. Belajar agama dan mengajarkan. Tapi di akhirat, tidak semua pendakwah selamat. Tidak semua penghafal dan pembaca Quran selamat. Ada yang ngaku, ya Allah, saya sudah belajar, saya mengajarkan. Dusta! Bohong kamu. Kamu belajar Quran supaya dianggap qori, dianggap qoriah yang hebat. Kamu ceramah bukan karena Allah supaya dianggap ustaz kondang, kiai terkenal, kiai yang dikagumi, dan kau sudah dapatkan di dunia. Di akhirat, oh, tidak dapat apa-apa. Banyak nanti orang-orang yang ngapalin Quran, pembaca Quran, yang di dunia mungkin dapat piala, di akhirat na'udzubillah bisa masuk neraka. Mungkin di dunia diciumin tangan, ini ustaznya, masuk TV, dikagumi, di akhirat sama sekali belum tentu. Allah tahu niatnya apa. Itu yang menentukan. Jadi yang menghancurkan bukan kurang ilmu, bukan kurang amal, tapi satu saja kurangnya. Apa? Kurang lurus niatnya. Sibuk menuhankan penilaian makhluk. Makanya mujahadah ini penting sekali. Mana Bu yang lebih berbahaya? Jawab. Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah, mana yang bahaya? Kalau suruh milih salah satu, mana yang lebih dibenci Allah? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan wanita solehah? Jawab adik. Yang T atau H? Kenapa ingin kelihatan cantik dengan ingin kelihatan solehah? Beda. Oh beda. Kalau ingin kelihatan cantik emang fitrah wanita. Tapi ingin kelihatan solehah itu udah ngebohongin Allah. Karena solehah itu ibadah. Kayak pakai sorban begini ya. Ini macam-macam ini. Ada yang perban ya. Dia kecedot di perban. Mirip yang ada ekor. Ada yang untuk menjaga diri, ada yang ini sunnah, tapi ada juga yang mau kelihatan wibawa, ingin kelihatan keren, dan Allah tahu isi hati masing-masing. Kita nggak usah ikut campur, ya, kita husnuzan saja, tapi hati itu akan menentukan. Ada bapak-bapak misalkan sengaja haji, tapi ingin punya gelar haji. Supaya dipercaya orang. Ini udah penipuan luar biasa. Mendingan gelar insinyur aja sekalian. Daripada misalkan namanya itu aslinya Irawan Heri Susanto, disingkat IRH titik Susanto. Nah IR aja mah lumayan ya. Tapi H ini, nah ini udah menggunakan sarana ibadah untuk dipuji orang. Jelas tadi? Apa sih manfaatnya dipuji orang? Gak ada sama sekali. Coba kita udah maaf cerita berulang ya. Ada teman, semoga Allah menyayangi beliau, punya mobil agak sepuh mobilnya, tapi supaya keren beli pelek yang besar, bagus dan mahal dan nyicil. Apa dia bahagia? Saya ngobrol dengan beliau. Pertama, dia kalau ada jalan renjul ya, bolong-bolong tertekan. Karena jadi ngejedrung, takut ngejedrung. Yang kedua, dia selalu ingin dipuji orang. Padahal dia enggak pernah lihat itu pelek, Pak, kecuali mau naik aja. Jadi dia sendiri enggak menikmati pelek itu. Yang lihat kan orang lain. Dan orang lain kalau muji, yang dipuji apanya? Peleknya dia enggak juga. Padahal dia yang bayar cicilannya. Harusnya kan peleknya dipangku oleh dia. Supaya dia bisa lihat tiap waktu. Atau pakai potret dia di peleknya. Supaya tahu dia yang nyicil. Hadirin, hati-hati. Ibu, Ibu. Bagus ibu berusaha langsing ya. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai tersiksa ingin kelihatan langsing. Sampai salah niat saum. Saya saum daun. Tapi curiga karena naik terus ke kiloan ya. Aneh saum daun udah 2 bulan enggak turun-turun. Memang siangnya saum, malamnya. Perlukah semua wanita jadi putih? Mau apa kalau putihnya cuma di sini? Sini itu. Justru horor, Bu. Terima coklat tua, orang bule ada dijemur pengen coklat tua, ya. Kenapa ibu pakai soklin memutih? Jangan diperbudak oleh penilaian makhluk ya. Just the way you are. Apa artinya? Jangan merokok salah. Jangan parkir. Proporsional aja. Punya motor sederhana ya udah. Kenapa ke kantor harus datang duluan untuk nyembunyikan motor? Pulang kondangan supaya kelihatan keren, pegang mobil orang. Kalau ya, tau yang punyanya di dalam. Kenapa sih kita kan malu ketahuan apa adanya? Hah? Kulit gini segini, ya nggak usah sakit hati. Ini maaf, belum cerita waktu dakwah di Amerika kemarin ya. Belum? Nah, di salah satu kota. Jadi selama di Amerika tuh dakwah berkuda. Di sana ada latihan berkuda. Jadi kan kejemur tuh lebih hitam. Nah, ceramahlah di sebuah tempat. Ada ibu-ibu nih di depan kayak gini, bukannya denger, selfie aja. Orang lain mau motret saya, dia motret dirinya sendiri. Pada jengkel itu ibu-ibu teh kunaon ya. Tapi ya biarin urusan dia. Nah selesai ceramah nanya tuh, Ustaz boleh nanya? Oh iya Bu, silakan. Maaf ya Ustaz, saya lihat teh Agim di TV teh gede putih, aslinya mah hitam penek. Itu sampai kesini tuh ada. Emang lagi ireng-irengnya waktu itu. Hitam penek, katanya, Allah. Saya ingat ke ceramah sendiri ya. Apa salahnya omongan dia ya? Emang begitu adanya. Berarti sakit hati itu saya tuh ingin disebut tinggi besar dan putih kemilau. Aduh ibu, terima kasih. Takdir. Berarti beratnya mendengar omongan orang karena kita nggak terima apa yang ada. Benar? Disebut tua tersinggung. Ibu ditanya berat badan tersinggung. Ditanya ukuran kaki tersinggung. Kenapa? Karena ingin disebut kecil sepatunya. Kenapa tiap ditanya umur tersinggung? Karena ingin disebut 18 tahun terus. Pak, Bu, ayo ah. Mau bahagia? Lepaskan dari keinginan dinilai orang lebih dari kenyataan. Ya, udah tua ya tua, nggak punya rumah kontrak ya kontrak, nyicil ya nyicil, nggak usah nyicil ingin kelihatan punya kita. Jadi kalau ada mas ini motornya nyicil, kecil banget sih, itu tuh tersinggung. Atau ibu lagi nyapu di depan rumah, ya, terus datang sales girl, bibi. Bibi, nggak boleh marah dong, Bi. Ibu ada nggak? Saya tuan rumahnya. Bibi, saya juga ngerti Bibi pengen jadi tuan rumah. Kenapa tersinggung? Padahal dari segi penampilan memadai, kan? Kesombongan. Atau bapak ya lagi nunggu BMW-nya datang nyender di motor gitu. Datang, mang, antar tuh. Mencari penumpang kan, saya perlu tuh ke pasar modern. Kurang ajar, saya tuh punya Mercy. Ya Allah, Mercy lah. Jadi kalau nggak mau, nggak usah marah-marah. Orang yang mudah sakit hati itu karena dia ingin dinilai. Benar? Padahal apa salahnya disebut tukang ojek? Emang ojek hina enggak? Enggak. Kenapa merasa rendah disebut pembantu? Padahal pembantu boleh jadi di sisi Allah lebih mulia dari majikannya, ya kan? Itu teh karena sombong. Halo? Teruskan. Ayo ah, batik sekarang lepaskan. Jadi gimana dong niat kita berpakaian? Ya niat nutup aurat, niat menghormati. Coba saya kesini pakai singlet, ya celana panjang sebelah, terus pakai kaos kasih sepak bola. Ini kan masalah ayah aku, namanya. Jadi ibu mau dandan di rumah bukan supaya kelihatan cantik, nggak tetap segitu-gitunya bu, ya. Nah, jangan nanya, mas, gimana penampilan saya? Ah ini bikin masalah, ya. Suami jadi bingung harus jawab apa ya kan? Mau jawab cakep dan nggak begitu, ya. Jawab jelek nggak tega, nggak nah, yang rapi beres. Orang mau ngomong wah ini kurang pas ya udah. Semakin sibuk dengan penilaian orang, semakin jauh dari keikhlasan. Dan boleh jadi Allah kalau memberi orang menilai kita makin kemakan. Kalau tidak diberi kita terluka. Semakin ingin dinilai orang semakin tidak tenang. Benar? Nah, giliran kita misalkan kebuka aib kita. Coba pertanyaannya, mana yang bahaya bagi kita? Kebuka aib kita atau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan enggak pada jawab takut kebuka aib. Mana yang lebih bahaya, terbukanya aib kita atau tidak diampuni Allah? Tidak diampuni Allah. Tapi banyak orang yang lebih takut dibuka aib daripada takut tidak diampuni. Kalaupun dibuka aib kita, Allah udah ngitung. Allah itu kan maha adil, maha bijaksana. Nggak akan dibuka semua lah. Paling dikit. Itu juga semata-mata supaya kita bisa tobat. Allah tahu kita bakal tertekan, malu oleh orang tua, istri, anak, keluarga, suami. Allah buka dikit aja. Saya udah ngobrol sama yang di penjara tuh Pak. Yang LP suka miskin, Pak, Bapak masuk penjara ini, sejujurnya dibuka oleh Allah aibnya sedikit banyak. Ini aja 12 tahun. Hanya korupsi yang ketahuan, yang gak ketahuan tadi. Belum jinahnya, belum mabuknya, gak ketahuan. Hanya korupsi yang dikit yang dibuka. Pak saya aja dulu heboh, gara-gara yang halal ya. Apa salahnya saya? Sah menurut agama, sah menurut negara, tapi tidak maunya oleh Allah heboh, tepat, tidak ada bahayanya. Yang bahaya mah zina, selingkuh, benar? Itu heboh. Ibu tuh jengkel, ya penasaran, ya kangen. Baik, segitu aja lah ya. Latihannya adalah mulai sekarang. Kalau melakukan sesuatu, tanya, ini teh untuk siapa? Melakukan ini teh benar-benar karena Allah atau bukan? Karena penting sekali niat yang menentukan jadi amal atau tidak. Jadi tanya. Misal saya latihan berkuda, nih ya lagi senang berkuda olahraganya. Saya tanya, ini saya berlatih begini teh untuk apa? Untuk kelihatan hebat, untuk kelihatan gaya, untuk kelihatan punya kuda bagus, atau inilah sunnah? Inilah berolahraga yang selama berolahraga ditemani malaikat. Inilah olahraga yang olahraga jadi amal. Inilah olahraga yang jadi dakwah. Pak, kalau udah gitu udah lebih nyaman. Latihan gak ada yang tahu, ya gak apa-apa. Allah tahu yang gerak badan kita, yang sehat badan kita, apa urusan kita dengan orang yang muji, benar? Nah, ada suatu saat nih, pesantren kilat di Bandung, 1400 anak-anak. Nah, saya bagian pelajaran sunnah berkuda, pakai kuda besar. Itu di jalan kuda mogok, Pak. Dibayar-bayar, tepak dari ceklet. Nanya, kenapa kuda tidak diam? Belum ketemu santri ini. Kata anak saya, Pak, periksa dulu niatnya. Mungkin Bapak ada ujuk, pengen kelihatan gaya istighfar, Pak. Lah, anak ngomong gitu. Saya pikir-pikir turun dari kuda. Dan memang benar, pengen kelihatan gaya. Astagfirullah, maju aja itu kuda. Ya Allah, oh ya Allah itu. Benar-benar, gak usah dicepret. Dan Allah tahu isi hati kita. Oleh Allah dibuat aja kudanya diemnya. Coba kumat gimana gayanya, Pak? Udah diam kayak gitu kita yang kuget. Masya Allah, Allah Maha Tahu isi hati. Ya. Ayo, buat yang punya beli mobil bagus dan nyicil, tanya dulu, ini mau apa? Karena makin bagus, makin keren, makin mahal, sebetulnya makin nyiksa. Coba ibu punya gelang yang bagus, Pak, boleh, boleh, boleh ya, jangan dibuka. Gerakan tangannya normal tidak? Ya. Kalau tiba-tiba begini, kekepret, bandingkan dengan karet gelang. Punya sepatu mahal, tenang atau tidak di masjid ini? Nah, kita jangan dipenjara oleh yang begitu-begitu. Boleh punya yang bagus? Boleh, dunia boleh. Punya mobil bagus? Beli aja. Ada teman saya mobilnya 2 miliar, tapi sekali sedekah 10 miliar, gak ada apa-apanya itu mobilnya. Dia lancar aja gitu. Oh, perlu itu ya pakai aja. Jual ambil aja ringan. Beda dengan kita. Itu dia punya mobil bagus karena dia perlu. Sekarang misalkan murah, saya mau beli helikopter harganya 750 juta, standarnya 10 miliar. Terus helikopter itu kan nggak bisa terbang, kemana-mana digotong oleh santri. Terus gimana kehormatan saya? Cari yang murah tapi nggak kepake. Jadi 10 miliar itu bukan mewah kalau itu perlu. Tapi sendal jepit punya 10 pasang, padahal kaki sepasang itu udah mewah. Jadi sesuai keperluan, sesuai kemampuan. Asal dipakai bisa deket-deket ke Allah, beli. Kalau hanya jadi ujung dia beban lepas. Jangan suka ngumpul-ngumpul barang dan sayang, ya Bu. Ibu, Bu kalau mari baju banyak sedekahkan. Tapi yang ini warnanya mengesankan. Ini rendahnya nggak ada lagi. Ini ada kenangan. Ah, Allah berdatangkan tikus barolong aja. Jangan suka cinta ke barang berlebihan, ya. Kalau udah cinta, lepas. Karena kalau udah terlalu tercuri menghilangkan sesuatu, kita nggak akan bahagia hidup ini. Begitulah, jangan menuhankan penilaian orang, jangan juga menuhankan makhluk, benda nggak boleh mencuri hati, ya. Sebetulnya puji caci sama aja, nggak ada apa-apanya. Hanya getaran udara. Puji caci ember jatuh ya sama aja. Kerumrahan, kamu keren, nggak nambah keren. Kamu jelek ya segini-gininya. Betul? Ya, enak. Terima kasih. Silakan ada diskusi. Alhamdulillah luar biasa. Silakan ayah bunda. Mari kita beri kesempatan ke bapak dan ibu. Ya, kita punya waktu sampai 9. Setelah dialog insyaallah di sebelum muhasabah ada sesi berbagi cinta, sedekah dan kemudian muhasabah. Nah, ini akan dijalankan. Masalah dari masa. Karena yang kita sebutkan kan ada niat yang untuk Allah, tapi di sisi lain kita juga kan dunia misalnya untuk mengajar kita. Kita berkuatkan, tapi niat itu satu menerima, tapi kedua ada keduanya satu niat itu untuk mengajar gimana itu ada niat mengajar juga. Mengajar, mengajar. Tapi kita kita kan berbuat begitu, tapi tapi tetap akhirnya ibunya mengajar dia orang berbuat, tapi kita juga berbuat gitu kan. Tapi dia itu satu Allah. Iya, ada amal yang memang harus diberitahukan. Kayak kita ke masjid, ayo ikut pengajian, itu kan bagus, benar. Ke masjid sholat, nggak usah rahasia. Ketipan gitu lewat selokan, kemana-kemana ya normal ya. Haji sendirian di bulan yang lain di Arafah gak diterima ya. Jadi ada yang kelihatan gak apa-apa. Nanti Pak kalau udah masuk ke makam sibuk dengan penilaian Allah ya, ada orang gak ada orang sama aja, karena ada Allah, benar. Orang lihat, orang gak lihat ya sami baik, dan Allah pasti lihat. Orang muji, orang nyaci, ya sama aja itu. Yang penting mah kita dipuji Allah. Nah, tapi untuk ke makom itu harus latihan. Jadi Imam Ghazali pernah cerita gini Pak. Suatu saat di hutan itu ada tiga orang. Nah yang pertama raja lihat, oh itu orang menderita di hutan itu. Kirim kuda yang bagus lengkap dengan perlengkapan, dikirim. Nah orang yang pertama lihat kuda, wow ini kuda bagus sekali, sibuknya dengan kuda, rambutnya, badannya, ekornya, wah ini kuda super ini Anglo Arab, kuda mantap. Nggak tahu kuda siapa, nggak nanya untuk siapa, sibuk dengan kuda, ngomongin kuda, keindahan kuda. Yang kedua beda lagi, ketika dikirim kuda bagus, ini kuda siapa? Ini kuda raja. Oh ya, buat saya, terima kasih, saya senang dapat kuda bagus. Senang kudanya, berterima kasih ke rajanya. Tapi yang ketiga, ketika dikirim kuda, memang bagus kuda. Tunggu dulu, ini kuda siapa? Ini kuda raja. Iya, kuda raja. Terus kenapa? Ya dikasihin buat saudara. Ya untuk apa ngasihnya? Ya kalau saudara naik kuda ini, pertama saudara jadi gampang melalui perjalanan. Yang kedua kuda ini kuda raja, kuda dikenal. Jadi saudara bisa lebih mudah lagi dekat dengan raja. Oh iya, jadi raja kasih kuda ini supaya saya dekat dengan beliau. Wah meledaklah kegembiraannya. Nah ini tiga orang ini dengan dunia. Ada yang dikasih dunia oleh Allah tuh, dikasih harta, rumah, pangkat, wah sibuk dengan itu. Nggak ingat ini amanah dari Allah. Kasih mobil, mobil dicuci, dia nggak wudhu. Nah yang kedua, dikasih dunia, senang. Tapi alhamdulillah, ya model-model kita lah mungkin ya. Atau enggak juga? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, sambil senang. Tapi yang ahli marifat itu yang ketiga. Ketika dikasih sesuatu, gembiranya itu adalah ini adalah kendaraan saya mendekat ke Allah. Kasih rumah, saya gunakan rumah ini untuk mendekat ke Allah. Dikasih harta, saya gunakan harta ini untuk dekat ke Allah. Dikasih popularitas, dia enggak pusing dengan popularitasnya, tapi ini kendaraan saya dekat dengan Allah. Kasih keluarga, ini kendaraan saya dekat dengan Allah. Lihat anak-anak, ini adalah jalan saya dekat dengan Allah. Jadi pikirannya tuh apapun adalah dari Allah untuk dekat ke Allah. Ini yang paling top. Subhanallah, luar biasa. Ibu dan silakan satu lagi karena waktu sudah sangat mepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan adalah bagaimana ketika kita misalnya melakukan sesuatu kebaikan diawali dengan keterpaksaan tentunya, misal karena suruh orang tua atau karena misalnya gitu kan, dan misalnya kita punya makom pengajian yang mengharuskan kita untuk rutin tahajud ataupun hal-hal kebaikan lainnya, diawali boleh, karena kalau tidak, kadang-kadang kebaikan itu kalau tidak dipaksakan tidak akan berjalan dengan seterusnya begitu. Ya, buat niat ikhlas itu sebuah perjalanan panjang. Ada awalnya ikhlas, di tengah enggak. Ada awalnya kurang ikhlas, biasanya di tengahnya jadi ikhlas. Iya, ada di awal ikhlas, di tengah ikhlas, sesudah hilang itu ikhlasnya. Karena pas sudah selesai beramal, dipuji orang. Ini sepi mau adzan. Dari siapa-siapa? Wallah mangallahu akbar. Enak sendiri, datang aja orang. Calon mertua kamu datang tuh. Allah. Takbirnya sama. Hatinya melenceng udah calon mertua. Sebesar batu terlumpat. Ya Rasulullah. Luluh nih hati jari, ini jari. Bisa rusak itu kan. Repot kalau udah ada yang muji. Atau awal lolos, selesai lolos, pulang umroh. Udah gatel. Tiap lihat potret Mekah, nah saya dulu sholat di sini. Ini dulu belum ada, sekarang dibongkar, nggak ada yang nanya. Ya. Waktu saya umroh ketiga kalinya ya, wah kenapa disebut ketiga? Padahal tiga-tiganya nggak diterima oleh Allah. Gini ya, di dalam kitab Al-Bukhari, ada. Kenapa nyebut kitab? Supaya kelihatan dia udah baca semuanya. Hah, banyak rekayasa. Kalau enggak kenal ke Allah mah udah le, bicara, berpakaian, berbuat hanya kemasan. Ya mudah-mudahan penyampaian yang ya seperti ini juga jangan, mudah-mudahan penyampaian yang sangat sederhana ini, ah itu dia, nah ya pura-pura rendah hati padahal itu waktu ya. Ya seperti adanya begini, mudah-mudahan oleh Allah ditolong manfaat. Baik, kita akan segera mengumpulkan. Siap-siap mau latihan berkuda kan satu saat di Bandung. Alhamdulillah kita punya Darus Sunnah namanya, kurang lebih 30 sampai 32 kuda gitu. Banyak dari poni. Jadinya ya olahraga ya ibadah. Di Jakarta, di sini, insya Allah dengan teman-teman ada MK Equestrian, ya, stable-nya di Pamulang. Kalau nanti mau dikasih informasi, kita ada tabligh akbar di sana sambil mengenal sunnah berkuda dan memanah. Oh, bagus ya. Kalau berkuda berlomba, memanah berlomba atau bertanding? Hah? Apa bedanya perlombaan dengan pertandingan? Kalau berlomba itu searah, lomba lari, lomba renang. Kalau tanding, tanding tinju. Kalau tanding begini. Nah, maunya perlombaan memanah atau pertandingan memanah? Nah, nanti di Pamulang kita adakan pertandingan memanah. Iya. Mati semua. Biasanya habis pemainan. Namanya archery game ya, 5 lawan 5, panahnya dikasih yang empuk di depannya ya. Menarik kan ini, ada berkuda ada memanah. Insya Allah mudah-mudahan, mudah-mudahan minggu ketiga nanti boleh saya ikut pengumuman di sini ya. Kita kumpul di Pamulang pagi-pagi, kalau nggak ada di sini atau sudah ada di sini sesudah tabligh dialog, kemudian kita bisa pacuan kuda, maksudnya pacuan kuda Pamulang ya. Di sana ada stable kita juga. Insya Allah kuda-kuda pesantren juga di sana ada banyak. Alhamdulillah, senang. Terima kasih. Yuk. Silakan Pak Ridya membawa catering. Namun,